Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah. Amma ba'd. Ikhwan abidin a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir surat Yunus. Malam ini akan kita pelajari mulai dari ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman adlam. Maka siapakah yang lebih zalim? Mimman iftara 'alallahi kadzibah, daripada orang yang membuat-buat dusta atas nama Allah, au kadzdzaba bi ayatihi, atau yang mendustakan ayat-ayatnya. Innahu la yufrihul mujrimun, sesungguhnya tidaklah beruntung orang-orang yang berbuat dosa. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir Al-Sa'di rahimahutaala fi tafsirihi, faman adlam mimman iftara 'alallahi kadziba aw kadzdzaba bi ayatihi falau kuntu mutaqawilan lakuntu adlaman nasi. Wafatani al-falahu walam takhaf alaikum hari walakinni ci'tukum bi ayatillah فَقَذَّبْتُمْ بِهَا. فَتَعَيَّنَ فِيكُمْ الظُّلْمُ. وَلَبُدَّ أَنَّ أَمْرَكُمْ سَيَضْمَحِلُ وَلَنْ تَنَالُوا الْفَلَاحَ مَا دُمْتُمْ كَذَلِكَ. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kedustaan atas nama Allah, atau yang mendustakan ayat-ayatnya? Seandainya aku membuat ucapan-ucapan dusta, niscaya aku akan menjadi orang yang paling zalim, dan aku tidak akan beruntung, dan kalian tidak akan takut keadaanku. Akan tetapi aku datang kepada kalian dengan membawa ayat-ayat Allah, lalu kalianlah yang mendustakannya. Maka yang pantas disebut berbuat zalim adalah kalian. Dan pasti urusan kalian akan berantakan. Dan kalian tidak akan mendapatkan keberuntungan selama kalian bersikap seperti itu. Wadalla qawluhu Qala alladhina la yarjuna liqa'ana al-ayah anna alladhi hamalahum ala hadha ta'annuti alladhi sadara minhum huwa adamu imanihim biliqa'illahi wa adamu raja'ihi wa anna man amana biliqa'illah fala budda ayyan qada li hadhal kitab wa yu'minu bih li'annahu hasanul qasdi. Firman Allah Subhanahu wa taala, qala alladziina la yarjuuna liqa'ana, sampai seterusnya ayat menunjukkan bahwa yang menyebabkan mereka keras kepala yang timbul dari mereka adalah karena mereka tidak mengimani berjumpa dengan Allah dan tidak mengharap berjumpa dengan Allah. Dan menunjukkan bahwa orang yang beriman dengan perjumpaan dengan Allah, maka pasti akan tunduk terhadap kitab Al-Quran dan mengimaninya. Karena dia adalah orang yang memiliki tujuan yang baik. Wallahu ta'ala. Di dalam ayat ini terdapat beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-faedatul ula. Al-iftira'u. Al-iftira'u alallahi kadiba. Al-iftira'u alallahi kadiba. Kufran. Wa kadhalika takdzibu ayatihi. Wa kadzalika takdzibu ayatihi. Al-iftira'u 'ala Allahi kadhibah kufrun. Wa kadzalika takdzibu ayatihi. Membuat-buat dusta atas nama Allah termasuk tindakan kufur. Demikian pula mendustakan ayat-ayatnya. Nah, al-fa'idatu as-saniyah, faedah yang kedua. Qala Ibnu al-Jauzi rahimahu ta'ala, wal mujrimuna hahuna al-musyrikun. Wal mujrimuna hahuna al-musyrikun. Makna al-mujrimuna di dalam ayat ini adalah orang-orang musyrik. Jadi kalau kita membaca ayat ini, innahu la yuflihul mujrimun, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang berbuat dosa, yakni orang-orang musyrik. Al-fa'idatu ats-tsalitsah. Nah, min asbabi takdzibi ayatillah, adamul imani, biliqaillahi wa adamu rajaihi min asbabi takdzibi ayatillahi adamul imani biliqaillahi wa adamu rajaihi. Di antara sebab mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ialah tidak mengimani perjumpaan dengan Allah dan tidak mengharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir yang mendustakan ayat Allah, yang mengingkari ayat-ayat Allah, mengingkari Al-Qur'an, sebabnya adalah karena mereka tidak mengimani berjumpa dengan Allah dan tidak berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-faidatu ar-rabi'ah. Faedah yang keempat. Man amana bi liqa'illah, fala budda ayyang qada di hadzal kitab wa yu'mina bihi di annahu hasadul qasdi. Man amana biliqaillahi fala budda ayyang qada li hadzal kitabi wa yu'mina bihi li annahu hasanul qasdi. Barang siapa yang beriman dengan perjumpaan dengan Allah, maka pasti dia akan tunduk terhadap kitab Al-Qur'an dan akan mengimaninya, karena orang itu memiliki tujuan yang baik. Nah, ayat berikutnya yang ke-18, wa ya'buduna min dunillah, mereka menyembah selain Allah, ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, padahal tidak bisa menolak madarat dari mereka dan tidak bisa mendatangkan manfaat untuk mereka. Wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna indallah, mereka berkata bahwa sesembahan-sembahan selain Allah itu adalah yang akan memberi syafaat kita di sisi Allah. Qul atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi. Katakanlah, apakah kalian ingin memberitahu Allah dengan apa yang tidak Allah ketahui yang di langit dan yang di bumi? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Qala as-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahmah ta'ala fi tafsirihi, yaqulu ta'ala wa ya'buduna ay al-musyrikuna al-mukadzibuna di Rasulillah, min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum ay la tamliku lahum mithqala dharratin minan naf'i wa la tadfa'u anhum shay'a wa yaquluna qawlan khalian minal burhani haulai syufa'auna indallah ay ya'budunahum liqarribuhum ilallahi wa yasfa'u lahum indahu wa hadha qawlun min tilqai anfusihim wa kalamun ibtakaruhum wa lihada qala ta'ala mubtilan lihadil qawl qul atunabbi'una allaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi ay Allah ta'ala wal alim alladhi ahata ilman bi jami'i ma fis samawati wal ardi وقد أخبركم بأنه ليس له شريك ولا إله معه أفأنتم يا معشر المشركين تزعمون تزعمون أنه يوجد له فيها شركاء أفتخبرونه بأمر خفي عليه وعلمتموه وعلمتموه antum a'lamu amillah fahal yujadu qawlun abattalu min hadal qawli al-mutadhammin anna ha'ula'i dhalal al-juhal as-sufaha a'lamu min rabbil alamin fal yaktafil aqilu bimujarradi tasawwuri hadal qawli fa'innahu yajzamu bifasadihi wa butlanihi subhanahu wa ta'ala amma yusrikun ay taqaddasa wa tanazzaha ay yakuna lahu syarikun aw nadhirun bal huwallahul ahadul fardus samadu alladhi la ilaha fis samawati wal ardi illahu wa kullu ma'budin fil alam al-alawi was safari siwahu fa innahu batilun aklan wa syar'an wa fitratan dhalika bi anna allaha huwal haq wa anna ma yad'auna min dunihi huwal batil wa anna allaha huwal aliyyul kabir. Berkata Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahutaala dalam tafsirnya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa mereka, yakni orang-orang musyrik yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyembah selain Allah. Padahal tidak bisa menolak madarat dari mereka, juga tidak bisa mendatangkan manfaat untuk mereka. Artinya sesembahan-sesembahan itu tidak memiliki kekuasaan untuk memenuhi hajat mereka seberat darah pun, baik mendatangkan manfaat atau menolak sedikit madarat dari mereka. Mereka berkata dengan perkataan yang tidak ada buktinya, sesembahan-sesembahan itu adalah orang-orang yang akan memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Artinya, mereka menyembah sesembahan selain Allah dengan tujuan agar sesembahan-sesembahan itu mendekatkan mereka kepada Allah dan memberi syafaat kepada mereka di sisi Allah. Ini adalah ucapan pribadi mereka dan ucapan yang terburu-buru dari mereka. Oleh sebab inilah Allah Subhanahu wa taala membatalkan perkataan ini Apakah kalian ingin memberitahu Allah sesuatu yang tidak Allah ketahui, yang ada di langit dan yang ada di bumi? Artinya, Allah Subhanahu wa taala itu ialah Zat yang Maha mengetahui. Ilmunya meliputi segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Allah telah mengkhabarkan kepada kalian bahwa tidak ada sekutu bagi Allah dan tidak ada sesembahan bersama Allah. Lalu apakah kalian, wahai orang-orang musyrik, mengira bahwa di sana ada sekutu-sekutu selain Allah? Apakah kalian hendak mengkhabarkan kepada Allah perkara yang tidak Allah ketahui, sementara kalian menganggap tahu perkara itu? Apakah kalian lebih tahu ataukah Allah? Apakah ada perkataan yang lebih batil daripada perkataan semacam ini, yang intinya mereka yang sesat dan bodoh, yang dulu menganggap lebih tahu daripada Allah Rabbul Alamin? Maka orang yang berakal merasa cukup dengan gambaran perkataan mereka, bahwa perkataan mereka itu rusak dan batil. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Yani maha suci Allah sampai memiliki sekutu atau tandingan. Bahkan Allah Ta'ala itu ialah Zat yang maha satu, tempat bergantung, yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadai baik di langit maupun di bumi kecuali Dia. Semua yang disembah baik di alam atas atau alam bawah selain Allah, maka itu adalah sesembahan yang batil, baik secara akal, syariat maupun secara fitrah. Yang demikian itu bahwasanya Allah lah sesembahan yang benar, dan apa saja yang disembah selain Allah adalah sesembahan yang batil, dan bahwasanya Allah maha tinggi lagi maha besar. Wallahu ta'ala a'lam. Fiha fawaid. Di dalam ayat ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula. An-nahyu an ibadati ghairillahi ma la yadurru wa la yanfa'u. An-nahyu an ibadati ghairillahi ma la yadurru wa la yanfa'u. Larangan beribadah kepada selain Allah, sesuatu yang tidak bisa menolak madarat dan mendatangkan manfaat. Bal hadza syirkun akbar. Bahkan ini termasuk syirik besar. Nah, al-faidatu ats-tsaniyah, faedah yang kedua. Al-maqsud min ibadatil musyrikina siwallahi talabus syafa'ati nah, talabus syafa'ati indallah. Wahada syirkun akbar. Tujuan orang-orang musyrik menyembah selain Allah ialah meminta syafaat kepada sesembahan-sesembahan itu di sisi Allah. Padahal ini termasuk apa ini? Syirkun akbar. Baik. Jadi mereka meyakini bahwasanya Allah itu ialah sesembahan mereka, Tuhan mereka. Hanya saja mereka itu menyembah, mengagungkan selain Allah, tujuannya ialah agar sesembahan-sembahan selain Allah mendekatkan mereka sedekat-dekatnya kepada Allah dan bisa menjadi juru pemberi syafaat untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perbuatan mereka ini termasuk syirkun akbar. Nah, karena minta-minta kepada selain Allah, termasuk minta syafaat yang hanya dimampui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikiranya kalau syirik itu cuma minta rezeki saja, ya. Nah, minta syafaat tidak. Minta syafaat tapi tidak kepada Allah, tapi kepada sesembahan-sembahan selain Allah, ya sama saja dengan minta sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk syirkun akbar. Al-faidatu ats-tsalitsah, faedah yang ketiga. An-syafa'ata nau'ani. An-syafa'ata nau'ani. Syafa'atun muthbatatun wa syafa'atun manfiyatun. Syafaat itu ada dua macam. Ada yang disebut syafa'ah musbatah, ada yang disebut dengan syafa'ah manfiyah. Wasyafa'atul musbatah li ahli tauhid. Syafa'ah musbatah itu akan diberikan untuk ahlu tauhid, orang yang bertauhid saja. Nah, wasyafa'atul manfiyah, adapun syafa'at yang manfiyah, lil musyrikin, untuk orang-orang musyrik. Artinya, orang-orang musyrik itu mengharapkan syafaat tapi tidak akan mendapatkan syafaat. Berarti syafaatnya apa ini? Manfiyah. Syafaat yang diimpi-impikan, yang diharap-harapkan tetapi tidak akan terjadi. Dan ini adalah untuk orang-orang apa ini? Musyrik. Berarti orang-orang musyrik tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Dan juga syafaat yang mereka harapkan dari sesembahan-sesembahan selain Allah yang mereka minta itu tidak akan terjadi, karena mereka bukan pemilik apa ini? Syafaat. Taib. Al-faedah itu Ar-Rabi'ah, faedah yang keempat. Fi qawlihi syufa'auna indallahi qawlani. Fi qawlihi syufa'auna indallahi qawlani. Maksud firman Allah Subhanahu wa taala, syufa'auna indallah, sesembahan-sembahan selain Allah itu akan memberi syafaat kami di sisi Allah, ada dua pendapat. Ahaduhuma syufa'auna fil akhirah. Qalahu Abu Shalih an Ibni Abbas wa Muqatil. Qalahu Abu Shalih an Ibni Abbas wa Muqatil. Pendapat yang pertama maksudnya ialah sesembahan-sembahan selain Allah ialah pemberi syafaat kami di akhirat nanti. Nah, ini pendapat Abu Shalih dari Ibn Abbas dan Muqatil. Asani syufa'auna fi islahi ma'ayishina fid dunya. Syufa'auna fi islahi ma'ayishina fid dunya. Li'annahum la yukiruna bil ba'thi. Li'annahum la yukiruna bil ba'thi. Qalahu al-Hasan. Pendapat yang kedua, maknanya ialah sesembahan-sembahan selain Allah ialah pemberi syafaat untuk kami untuk memperbaiki keadaan hidup kami di dunia. Karena mereka tidak mengakui adanya hari kebangkitan, sehingga syafaat di sini adalah di dunia. Pendapat Al-Hasan rahimahullah. Nah, dua pendapat ini saling melengkapi, barakfikum, bahwasanya sembahan-sembahan selain Allah itu tidak bisa memberi syafaat untuk orang-orang musyrik itu, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dan itu disebut syafa'ah mangfiyah, syafaat yang ditiadakan untuk mereka karena tidak memenuhi syarat-syaratnya. Nah, taib, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.